Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqwaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqwa rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الشيخ Ibnu Nasir al-Sa'di rahmahu ta'ala al-hadithul khamis wal-ishrun, hadith yang ke-25 sifatus salah, tentang sifat salat. An Malik bin Al-Khuwairith radiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم متفق عليه. Dari Malik bin Al-Khuwairith radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Jika waktu salat tiba, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Dan yang paling besar di antara kalian, yang paling tua di antara kalian yang menjadi imam. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Naam. Adapun lafaz hadis ini secara sempurna milik al-Imam al-Bukhari. Imam Muslim tidak menyebutkannya secara sempurna. Bahkan lafaz sallu kama ra'aitumuni usalli tidak disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Barakallahu fikum. Naam. Dalam hadis ini ada 3 permasalahan yang akan kita bahas. Yang pertama ialah sallu kama ra'aitumun usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Bagaimanakah sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu? Permasalahan yang kedua. Wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Jika telah tiba waktu salat, maka hendaklah salah seorang dari kalian memandangkan azan. Naam. Terkait dengan masalah azan dan iqamah. Permasalahan yang ketiga, wal ya ummakum akbarukum, dan ndaklah yang paling tua dari kalian menjadi imam. Permasalahan al-imamah fis shalah, keimaman dalam salat. Naam. Barakallahu fik. Kita bahas permasalahan yang pertama tentang salat seperti salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Khonafitina auzakumullah. Sudah sebatasnya bagi kita semua dalam melaksanakan semua amalan ibadah itu berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wabil khusus masalah salat. Disebabkan salat ini adalah rukun Islam yang kedua yang kita laksanakan. Naam, paling tidak 5 kali dalam 1 hari. Sehingga layak untuk kita perhatikan pembahasan seputar masalah sifat salat. Walaupun telah banyak pembahasan seputar masalah sifat salat, namun pembahasan tentang masalah ini masih terus hangat dibicarakan. Mengingat adanya perbedaan-perbedaan kaifiyah atau cara yang tentunya kita harus objektif dalam menilai tentang perbedaan itu. Naam, disertai dengan at-tasamuh yang tinggi, sikap toleran yang tinggi, bila memang masing-masing membawakan argumen yang kuat dan memiliki pendahulu tentang masalah itu dari kalangan salafun salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh karena sifat salat ini pembahasannya cukup panjang, maka di sini akan saya ringkas tentang masalah rukun-rukun salat dan syarat-syarat salat, yang dengan itu kita bisa mengetahui tentang sifat salat secara utuh. Nah, barakallahu fikum. Adapun yang dimaksud dengan rukun salat ialah perkataan atau perbuatan yang merupakan inti daripada sholat itu sendiri, termasuk bagian dalam sholat itu sendiri. Naam. Orang yang meninggalkan rukun sholat, ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ialah amdan, sengaja. Kemungkinan yang kedua ialah sahwa, lupa. Kemungkinan yang ketiga ialah jahlah. Karena apa ini? Enggak tahu kalau itu ternyata rukun salat. Nah, barang siapa yang meninggalkan salah satu dari rukun salat amdan dengan sengaja, naam, batalat salatu, maka sholatnya apa ini? Batal. Bittifak. Dengan kesepakatan para ulama. Dikatakan batal itu berarti harus diulang lagi sholat. Ya. Kalau dia sengaja meninggalkan apa ini? Rukun sholat. Kemungkinan yang kedua. Sahwa. Ya, ini karena apa ini? Lupa. Kalau karena lupa, maka ini diatur dalam syariat sujud sahwi. Dia harus menggantinya dengan sujud sahwi. Permasalahan harus mengganti dengan 1 rakaat atau tidak, ini tergantung rukun sholat yang mana yang ditinggalkannya. Nah, ini pembahasannya panjang lebar dalam sujud sahwi. Adapun kalau jahlah, karena enggak tahu. Ya enggak lupa, ya enggak disengaja, tapi karena enggak tahu. Ya, nah. Barakallahu fikum. Maka para ulama mengatakan sholatnya sah dikarenakan tidak tahu. Nah, dikarenakan apa ini? Tidak tahu. Dianggap sah. Barakallahu fikum. Adapun kalau sudah dikasih tahu, masih melakukannya, ya, na'am, maka baru, tidak sah, ya. Pokoknya kalau jahilan, karena enggak tahu itu hukumnya lain, ya. Taib, barakallahu fikum. Adapun masalah sholatnya dinilai sempurna atau tidak, ya jelas. Sholatnya apa ini? Tidak sempurna, ya. Apa sajakah rukun sholat yang dimaksud? Yang pertama ialah al-qiyam fil fardhi. Salat sambil berdiri ketika salat fardu. Nah, barang siapa yang masih mampu untuk berdiri, kemudian dia sengaja untuk duduk. Sengaja duduk dalam salat padahal apa ini? Dia mampu berdiri, maka sholatnya batal. Ya. Pengen sholat sambil duduk lah. Gitu ya. Sekali-kali sambil duduk, sekali-kali sambil berdiri. Disengaja. Nah, maka ketika sholat sambil duduk dalam kondisi dia mampu berdiri, menyebabkan sholatnya batal. Nah. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis Bukhari, salli qa'imah, salatlah kamu sambil berdiri. Fa ilam tastati' fa qa'idah, kalau kamu tidak mampu baru dengan duduk. Fa ilam tastati' fa 'ala janbin, dan jika tidak mampu maka sambil berbaring. Tidak disuruh milih salah satunya, tapi dilaksanakan dulu yang pertama, baru yang kedua, baru yang ketiga. Nah, selanjutnya, rukun yang kedua. Kita kan mampu ya, mampu itu dari sisi fisik dan juga dari siapa ini? Sikon, keadaan, ya. Nah, bagaimana kalau ada orang yang sholat di atas kapal? Wajib berdiri apa enggak? Wajib. Kecuali kalau memang kapalnya enggak bisa dipakai berdiri. Berdiri langsung tenggelam. Lain lagi, ya. Salat di atas pesawat. Hah? Wajib berdiri. Nah. Kecuali kalau memang tidak memungkinkan salat sambil berdiri di atas pesawat. Nah. Mungkin enggak di atas pesawat salat sambil berdiri? Mungkin. Memungkinkan. Naam, wajib. Saya enggak pernah naik pesawat, jadi enggak tahu apa ada musola kecil di situ. Perlu dipikirkan pesawat yang semacam itu, ya. Nah, Arkovic. Yang kedua ialah takbiratul ihram. Takbir, ya. Allahu Akbar. Kita masuk rukun salat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir. Rasulullah ketika membuka salat, beliau memulai dengan apa ini? Takbir. Takbir yang dimaksud di sini ialah takbiratul ihram, ya. Dan bacaan takbirnya ialah Allahu Akbar. Naam. Ini perbedaan pendapat kalangan para ulama cara membacanya. Ada yang baca Allahu Akbar, ada yang Allahul Akbar. Adapun yang rajih dalam masalah ini, naam, Allahu Akbar. Kemudian bacaan takbir dengan menggunakan bahasa Arab tadi, Allahu Akbar, enggak boleh Allah Maha Besar. Nah. Taib. Paham ya? Bagaimana kalau memang dia enggak mampu berbahasa Arab membaca Allahu Akbar? Ya diajari, oh, gampang. Sebelum sholat diajari dulu. Nah. Allahu Akbar. Gitu ya. Bagaimana kalau sudah diajari, enggak mampu? Hah? Kalau diajari, enggak mampu. Oh, enggak bisa sama sekali. Lisannya itu enggak bisa ngomong sama sekali. Ya. Kalau kondisi semacam itu, ya, para ulama mengatakan, fa'inau yukabiru bilughatih. Taurat. Al-taurat tubihul mahdurat. Pokoknya dia takbir dengan bahasanya sendiri. Ya. Allah Maha Besar. Jangan disamakan dengan sholat dengan bahasa Indonesia. Itu bukan. Itu memang muasa. Itu. Ya. Nah. Boleh pilih. Bahasa mana yang disuka. Tapi kalau ini dalam kondisi apa ini? Darurat. Terpaksa. Enggak bisa kalau diajari. Bacaan Allahu Akbar. Tapi ini langkah. Nah. Wah yang enggak bisa ya. Bacaan Allahu Akbar itu apa? Sangat gampang ya. Saya yakin semua yang di sini bisa ya. Nah. Kemudian yang ketiga ialah qiraatul Fatihah fi kulli raka'ah. Membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Berdasarkan hadis Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah. Taib. Ini termasuk rukun, ya, rukun sholat. Baik sholat jahr ataupun sholat sir, ya, baca bani suratul Fatihah. Ini permasalahan apakah, nah, orang itu membaca atau tidak ketika imam membaca surat Al-Fatihah dengan keras. Ini ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Ya. Nah, yang jelas semuanya sepakat. Membaca surat Al-Fatihah termasuk apa ini? Rukun sholat. Gimana kalau seandainya orang ini enggak bisa baca surat Al-Fatihah? Ya. Ajari gak bisa, ya, nah, kacau apalanya dia, nah, padahal itu rukun, dia harus sholat, nah, gimana, apa yang dibaca? Ini disebutkan dalam riwayat, kul subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Baca tasbih, tahmid dan tahliyah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Sudah diringkasin ya. Nah, lebih pendek daripada apa ini? Suratul Fatihah. Ini rukun. Jangan di remehkan ya. Nah, baca surat Al-Fatihah. Selanjutnya iktidal ba'da ruku'. Oh, nah. Ar-ruku' wa tumakninah tu fi. Ruku' dan tumakninah di dalam ruku'. Yang juga cuma di ruku' ya. Nah. Tumakninah tenang dalam ruku'. Ada waktu seorang itu dalam posisi rukuk, ya, tidak langsung kemudian bangkit. Tumakninah, tenang ketika rukuk. Berdasarkan sabda Rasulullah kepada orang yang sholatnya jelek, "Tsumarqa hatta tatma'inna raqiyah." Kemudian rukuklah sampai apa ini? Engkau tenang, tumakninah dalam rukukmu, ya. Taib. Kemudian al-iktidal ba'da rukuk wa tumakninah fi. Iktidal. Setelah rukuk dan tumakninah. Tahu ya? Kesukukan iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Dan apa ini? Iktidal. Ya. Tumakninah. Tsumarfa hatta tatma'inna rafi'ah. Kata Rasulullah. Kemudian as-sujud wa tumakninah tu fi. Sujud dan tumakninah di dalamnya. Nah. Thumma sujud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujudlah kamu sampai kamu tumakninah dalam sujud. Kemudian rukun berikutnya, al-julus baina sajdatain wa tumakninah fi. Duduk di antara dua sujud dan tumakninah di dalamnya. Summa sujud hatta tatma'inna sajidah. Summa hatta tatma'inna jalisa. Summa sujud hatta tatma'inna sajidah. Kemudianlah sujud kamu sampai tumakninah dalam sujud. Kemudian bangkit dari sujud sampai tumakninah ketika duduk. Kemudian sujud lagi sampai tumakninah ketika sujud. Berarti yang kedua tadi apa ya? Tumakninah dalam sujud di antara, duduk di antara dua sujud. Kemudian at-tasyahud al-akhir wal julus fi. Tasyahud akhir dan duduk tasyahudnya. Nah. Kemudian at-taslim salam wa tahliluha at-taslim. Nah, dalam hadis Bukhari Muslim dari Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yakhtimu sholata bitaslim. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menutup salatnya dengan apa ini? Salam. Itu rukun tasahud awal, kok enggak disebutkan? Enggak termasuk rukun salat. Enggak termasuk apa ini? Rukun salat. Nah, part of it. Bagaimana? Kalau seandainya enggak tasyahud awal, bagaimana? Jawabannya, sholatnya sah. Tapi dia harus menggantinya dengan apa ini? Sujud sahwi. Ya, nah. Walaupun disengaja meninggalkannya, nah. Tidak batal sholatnya. Tidak batal apa ini? Sholatnya. Dan enggak termasuk rukun sholat. Adapun masalah salam tadi diperselisihkan oleh para ulama, apakah cuma sekali salam ataukah dua kali salam yang termasuk rukun. Jumhur berpendapat yang termasuk rukun sholat itu salam yang pertama, assalamualaikum ke kanan. Adapun kalau yang kedua, yang ke kiri itu termasuk sunnah, tidak rukun. Jadi kalau seandainya ada orang yang sholat salamnya cuma yang pertama saja, assalamualaikum. Salatnya sah. Karena apa ini? Rukun cuma salam yang pertama. Salam yang kedua itu sunnah. Nah. Tapi ada pun mendapat Imam Ahmad, Ibn Hazm, dan yang lainnya mengatakan dua-duanya rukun, baik salam yang pertama ataupun salam yang kedua. Ya, nah, Walaupun demikian, ikhwan fillah na'udzakumullah, ya pakai dua kali salam saja. Karena hati-hati ya, khuruj anil khilaf, keluar dari perselisihan antara sunnah dan wajib yang merupakan rukun salat ya. Kemudian yang termasuk rukun salat ialah tartibul arkan. Tertib urut rukunnya. Tertib termasuk rukun salat. Habis rukuk ya sujud, jangan dibalik, sujud dulu baru rukuk ya. Nah. Enggak boleh dibalik. Taib barakallahu fikum. Kemudian termasuk termasuk yang harus kita tahu ialah wajibatus shalah, hal-hal yang wajib dilakukan dalam salat. Beda wajib, beda rukun. Yang wajib itu ialah perbuatan atau ucapan dalam salat yang wajib dilakukan. Tapi bisa digugurkan dengan susuk sahwi kalau lupa. Naam. Tapi kalau sengaja maka batal salatnya. Ya. Naam. Alat. Tadi termasuk tasyahud awal ya. Termasuk yang ini. Kalau sengaja batal salatnya. Naam, kalau disengaja batal salatnya. Kalau enggak sengaja maka wajib sawi. Tapi itu ikhtilaf di kalangan para ulama, ya. Abu Hanifah mengatakan enggak batal. Ya, walaupun sengaja tapi dosa. Yang lain mengatakan batal. Yang termasuk wajib dalam salat ialah doa istiftah. Nah, hal ini diwajibkan bagi mereka-mereka yang tidak masbuk. Kalau yang masbuk, maka tidak diwajibkan baginya. Untuk apa ini? Memulai dengan apa ini? Bacaan doa istiftah. Tapi langsung mengikuti imam. Di mana imam itu apa ini? Berbuat. Misalkan nemu imam rukuk, ya langsung ikut rukuk. Jangan sibuk doa istiftah. Ya. Nah. Paham ya? Selanjutnya. Al-isti'adah qabla al-qira'ah. Baca isti'adah sebelum baca ya. Nah. Baca surat. Ini menurut pendapat yang rajih wajib. Tapi jumhur mengatakan sunnah. Ini dibaca dengan isra'. Mesir. Apakah harus setiap kali baca isti'adah ataukah yang pertama kali saja? Setiap rakaat baca isti'adah, apakah cuma rakaat yang pertama saja? Nah, jumhur mengatakan yang pertama saja. Adapun Imam Syafi'i mengatakan disunahkan setiap kali rakaat baca isti'adah. Ibnu Sirin mengatakan wajib setiap kali rakaat. Nah. Taibar kawafiku. Kemudian membaca amin. Setelah fatihah. Termasuk kewajiban-kewajiban dalam sholat. Dan yang sahih dalam masalah ini wajib. Bagi imam ataupun makmum. Nah. Termasuk juga yang sholat munfarid, baca amin setelah baca surat al-fatihah. Baik jahar ataupun sir. Kemudian takbir intiqal. Dan ucapan sami Allahu liman hamidah. Dan ucapan rabbana lakal hamd. Semuanya kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dalam sholat. Kemudian membaca tasbih ketika rukun dan sujud. Ini baca doa subhanallah, subhana rabbiyal azim ketika rukuk, subhana rabbiyal a'la ketika sujud ya. Naam. Atau doa yang sejenisnya. Kemudian tasyahud awal. Ini termasuk wajib dalam sholat. Tidak termasuk rukun sholat. Nah, ini wajib-wajib dalam sholat. Baik, semuanya tolong diperhatikan baik-baik, ya. Itu satu persatu memiliki pembahasan-pembahasan tersendiri dalam kitab fikih. Yang kalau dibahas begitu, ya, Masya Allah, panjang lebar. Kitab sholat itu, Masya Allah, besar, tebal, ya. Apalagi kalau disertai dengan ikhtilafnya para ulama, disertai dengan argumen-argumen masing-masing, Masya Allah, ya, tetap masih dalam pembahasan yang masih seru dan hangat sampai saat ini. Apalagi di situ banyak ikhtilaf di dalamnya, ya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kalau Anda ingin benar-benar mengetahui tentang masalah sifat salat Nabi SAW, harus benar-benar apa ini? Legowo. Lapang dada. Oh, ternyata ini ada yang begini, ini ada yang begitu, ya. Semuanya kok dalilnya mantap, ya. Nah, ya sudahlah, saya pakai yang ini, yang lainnya silakan pakai yang itu. Intinya kayak gitu nanti, ya. Nah, mungkin sahabat yang lain ketika melihat Rasulullah salatnya demikian, sahabat yang lain lihat salatnya lain lagi, ya. Nah, semuanya itu sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kecuali yang memang diada-adakan oleh ahlul ahwa wal bidah. Nah, yang tidak punya argumen sama sekali dalam masalah itu, ya. Nah, misalkan kalau takbir itu, ya, sambil ninju. Wah, Akbar. Nah, ini dalilnya apa? Kan enggak ada, ya. Nah. Ada nih, kan? Paham ya? Dan lain-lain. Atau kalau ketika mengisyaratkan jari-jari ketika tasyahud, pakai ibu jari. At-tahiyyatulillah. Gak ada dalilnya, ya. Dan sebagainya. Itu baru tidak termasuk sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Permasalahan yang kedua. Wa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Masalah azan juga dibahas secara khusus walaupun termasuk dalam bab salat. Tapi azan ini dijadikan dalam bab khusus, ya. Azan dan iqamah. Keutamaannya luar biasa. Muadzin-muadzin punya keutamaan yang luar biasa. Ya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya. Al-muadzinun atwarun nas ya'naqa yaumal qiyamah. Muadzin, tukang azan itu akan menjadi orang yang paling panjang lehernya dari kiamat nanti. Nah, kita maknai secara zahirnya saja. Lehernya ini panjang. Dari kiamat. Loh, gimana kok panjang? Nggak tambah jelek. Nggak ada hikmahnya. Yakni untuk menunjukkan kepada manusia yang lain. Inilah muadzin-muadzin yang mengingatkan kaum muslimin akan kewajiban sholat. Supaya tahu. Soalnya akan diberi apa ini? Akan diberi keutamaan-keutamaan. Sehingga perlu ditampilkan. Agak menonjol. Ya kan? Nah, benar-benar lehernya diperpanjang. Nah, Allah mampu memanjangkan dan memendekkan leher secara otomatis. Mengapa tidak? Membangkitkan orang yang mati, kemudian hidup kembali. Mampu. Kalau sekedar memanjangkan dan memendekkan leher, itu lebih dari mampu lagi. Ya? Barakallahu fikum. Makanya dimasukkan dalam bab keutamaan, bukan aib. Tapi apa ini? Keutamaan, fadilah. Nah. Dan masih banyak yang lain. Adapun yang perlu diketahui, bahwasanya hukum adzan, menurut pendapat yang rajih dalam masalah ini, kan pendapatnya ikhtilaf juga. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ya, yang rajih ialah fardu kifayah. Salah satu sudah adzan, yang lainnya enggak usah adzan lagi. Dalam sebuah jamaah salat, ya. Nah, untuk jamaah salat yang lainnya ya wajib salah satu di antara mereka adzan. Begitu maksudnya, ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau memang berbeda tempat jamaahnya, ya. Nah, masih diwajibkan adzan untuk masing-masing jamaah itu satu orang di antara mereka. Barakallahu fikum. Dan tidak boleh kemudian adzan itu dengan menggunakan kaset rekaman muadzin atau radio. Ya, radionya setel adzan. Ya. Enggak pakai yang lain yang adzan. Lah, karena yang wajib melakukannya itu ialah orang, bukan kaset atau suara orang yang ada dalam kaset itu, ya. Nah, ibadah badaninya. Enggak ada badannya berarti belum melaksanakan apa ini? Ibadah. Paham ya? Kemudian apakah untuk yang musafir diwajibkan adzan? Nah, bagi yang musafir rombongan mau sholat jamaah maka diwajibkan adzan ketika akan sholat, ya. Nah, kadzalika mereka rombongan safar begitu ya, turun di taman apa gitu ya, nah di hutan apa ya, di padang pasir apa ya, di jalan apa, kemudian sholat bersama rombongannya, nah gelar tikar begitu, dikumandangkan adzan di antara mereka, ya. Bagaimana dengan jamaah yang masbuqah? Ada sholat jamaah kedua, ya, sudah pertama sudah selesai bersama imam rawatib, sholat jamaah yang kedua, apakah mereka ini adzan? Nah, jawabannya tidak wajib adzan. Cukup dengan adzan umum di tempat itu. Misalkan di sini sudah selesai, ya. Sudah selesai apa ini? Sholatnya berjamaah dengan imam ratib. Dan ada rombongan yang masbuk, yang belum sholat jamaah, hanya membentuk sholat jamaah sendiri, maka langsung sholat. Nah, tidak wajib adzan lagi. Barakallahu fikum. Tapi kalau sholatnya di tempat yang lain, yang memang di situ belum didirikan sholat, wajib adzan. Ya, nah. Baik. Bagaimana kalau sholat munfarid? Wajib apa enggak? Hah? Dia sendirian. Ini pendapat yang rajih dalam masalah ini tidak wajib. Ya, langsung sholat. Tapi kalau seandainya adzan, maka dia mendapatkan fadilah adzan. Bagaimana kalau orang itu rombongan tertidur? Tertidur ya. Zuhur tidur, belum sholat zuhur, masuk sholat asar. Nah, apakah dia harus adzan? Eh? Ketika sholat zuhur, tidak wajib adzan. Bila di tempat itu sudah dikumandangkan adzan. Tapi kalau di situ belum dikumandangkan adzan, ya maka wajib adzan. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya, kapan disyaratkan adzan atau disyariatkan adzan itu? Atau syarat-syarat sahnya adzan? Syarat-syarat sahnya adzan untuk sholat. Yang pertama ialah dukhulu waktu sholat. Masuk waktu sholat. Jadi kalau sudah waktu sholat tiba, baru adzannya sah. Tapi kalau belum masuk waktu sholat atau adzan, enggak sah. Contoh, di masjid ini, ya, belum maghrib. Masih lama maghribnya. Terus dia adzan. Tanya adzan apa itu? Maghrib. Mumpung ada kesempatan. Supaya nanti kalau sudah waktunya sholat, enggak pakai adzan lagi. Itu enggak sah. Wajib diulang lagi. Ya? Nah. Enggak ada istilah kalau ada kesempatan. Karena terkait dengan waktu sholat. Kapan waktu tiba, adzan disyariatkan. Ya? Maka syaratnya telah masuk waktu sholat. Yang kedua, nah, niat. Jadi tadi itu niat adzan untuk sholat. Dan niat adzan untuk sholat. Bukan untuk lomba. Atau yang semisalnya ya. Nah, kalau untuk lomba dan semisalnya, misalkan ada di tengah masyarakat itu ya, yang lomba adzan di masjid. Muadzan terus gitu ya. Sampai waktu sholat tiba, masih belum selesai anggota yang lain pesertanya adzan, hanya adzan. Ya, nah. Sudah selesai, mau sholat, bingung. Ini adzan lah apa enggak ini ya. Nah, jawabannya wajib adzan. Karena tadi muadzin-muadzin yang adzan tadi yang banyak jumlahnya itu bahkan yang sudah waktunya sholat tiba, tapi niatnya ialah untuk lomba, maka enggak sah adzannya, harus adzan lagi, ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian bilughatil arabiyah, maka adzan harus dengan menggunakan bahasa Arab, ya. Tak boleh selain bahasa Arab. Gimana kalau enggak bisa bahasa Arab? Hah? Ganti. Yang bisa. Masalah belajar yang selanjutnya. Dia ganti. Yang lain yang bisa bahasa Arab. Ya. Jangan kemudian tampil adzan dengan bahasa selain bahasa Arab. Dia Allahumma besar. Begitu ya. Nah, bala. Enggak sah. Ya. Nah. Kemudian tertib kalimatil adzan. Nah, lafadz adzannya urut sebagaimana yang disyariatkan dalam hadis. Tak boleh dibalak-balik, ya. Nah, pertamanya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kemudian La ilaha illallah. Pokoknya seenaknya sendiri dia. Pilih mana lafaz yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Campur aduk. Enggak boleh. Harus urut. Nah. Kemudian al-mualad bain al-fadil adhan. Harus beruntun lafaz adhan ketika diucapkan. Enggak boleh dipisah dengan ucapan-ucapan yang lain. Ya. Ya. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diam. Kemudian ngomong-ngomong, gimana kabarnya Mas? Baik-baik gak? Naam. Terus lanjut lagi. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Enggak boleh. Langsung beruntun. Enggak boleh dipisah dengan ucapan atau perbuatan. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau bilang kebelet apa ini? Buang hajat. Ya, tinggal buang hajat. Lanjut lagi, enggak bisa. Harus ngulangi lagi. Nah. Adalika. Paham ya? Nah, seperti itu. Kemudian, isma ghairil hadirin. Suaranya didengar kepada yang tidak ada di situ. Ya, nah, mensyarat saja itu. Baik dengan suara yang keras atau dengan pengeras suara, ya. Nah. Kalau adzan tapi diri. Ya, nah. Jadi Rasulullah bersabda, farfa sautaka bin nida. Nah. Keraskan suaramu ketika ada. Kalau lirih begini. maksudnya adzan, memberitahu orang lain tentang masuknya waktu sholat, loh. Dia kemudian apa ini, bisik-bisik sendiri dengan dirinya, ya, nah, ini lejus, ya, nah, barakallahu. Kemudian, bagaimanakah sifat seorang muadzin ideal yang layak ditunjuk sebagai muadzin? Ya, na'am, semuanya orang boleh menjadi muadzin, sah, sah, ya. Tapi ada yang ideal. Yang ideal itu berarti ini yang afdol untuk dipilih jadi muadzin suatu masjid, ya. Yang pertama, harus niat ikhlas lillahi ta'ala. Nah, tidak boleh kemudian bertarif ketika adzan, ya. Saya sekali adzan sama dengan penyanyi ketika tampil di panggung, ya. Tarifnya 1 juta per adzan, ya. Ini enggak boleh. Nah, bagaimana kalau seandainya dia itu muadzin tetap di masjid, dia selalu menjaga masjid itu, enggak punya ma'isyah, ya, maka boleh mendapat mukafa'ah dari Baitul Mal, ya. Atau kalau enggak ada Baitul Mal, ya dari kas masjid, ya. Nah, memang tugasnya muadzin, ya. Dia tugasnya tiap kali 5 waktu. Setiap kali sholat 5 waktu, tugasnya melihat waktu sholat, kemudian azan, kemudian merawat sound sistemnya, ya, macam-macam, ya. Yang enggak punya penghasilan lain kecuali itu, maka enggak apa-apa. Dia dapat mukafah. Yang jelas niatnya apa ini? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, menerima mukafah tadi karena memang enggak ada penghasilan lain yang bisa menunjang kehidupannya. Apalagi suaranya harus keras, ya. Nah, kalau enggak ada nutrisi, ya, KO di jalan, ya. Nah, barakallahu. Kemudian ayyakuna adlan amina. Muadzin harus adil dan terpercaya. Nah, percaya, ya. Adil di sini bukan ahlul ma'asi, ya, yang terang-terangan melakukan kemaksiatan, ya. Nah, akan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan enggak sah adanya orang yang terang-terangan berbuat kemaksiatan. Ini terang-terangan kemaksiatan, ya. Ini sudah misalkan dia adzan sambil mabuk atau adzan sambil judi itu atau yang sejenisnya, adzan sambil zina. Kadzalika. Nah, terpercaya, amin. Ya, ini terpercaya dalam masalah waktu sholat. Waktunya sholat sudah tiba, ya adzan. Kalau belum tiba, ya enggak adzan. Seperti tadi itu. Kalau enggak terpercaya itu, adanya seenaknya, ya. Dia ada janjian sama teman saat waktu sholat tiba. Padahal dia tugasnya adzan. Waduh, teman saya nanti marah sama saya, ya. Dan akhirnya dia mengajukan apa? Memajukan waktu adzan sebelum waktunya tiba. Masuk adzan. Ya, karena orang sudah percaya sama dia, nggak peduli dengan tanda-tanda masuknya waktu sholat, ya. Yang penting apa kata muadzin, muadzin dikumandangkan sudah adzan. Nah, maka muadzin semacam ini tidak terpercaya, harus terpercaya dalam masalah penentuan waktu sholat. Kemudian ayyakuna sayyita, sayyita itu hasanus shaut. Suaranya merdu. Bak bulu merindu. Nah, ya. Bak bulu merindu. Merdu. Merdu. Enak suaranya. Ya. Nah, sehingga menggetarkan hati. Ya. Nah, mengalahkan dangdut, rock, jazz. Apalagi itu. Ya. Pop. Ya. Nah. Sampai orang yang lagi dengarkan musik, dia mendengarnya adanya langsung membanting alat musiknya, ya. Nah, wah, ini lebih enak ini didatangi. hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu banyak caranya. Di antaranya azan yang merdu sesuai dengan aturan dalam membaca lafaz azan tentunya, ya. Nah, memang diakui sangat menggetarkan hati. Kalau penuh perasaan adanya. Nah, kayak kalau azan itu jangan seperti orang yang bangun tidur malas ngomong gitu ya. Nah, itu ya benar sah, ya sah, cuma kurang mengena gitu ya. Wah, dari kok malas banget ya. Gajinya kurang gitu. Allahu musta'an. Naam. Adapun masalah lafaz adzan, ini ada tiga cara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, tentunya pembahasannya panjang ya. Sudah, dengarkan saja adzan teman kalian nanti, itu termasuk salah satu dari lafaz adzan yang masyhur ya. Nah. Paham ya? Baik. Adapun yang lainnya, ini termasuk sunah-sunah adzan seperti ketika adzan dalam kondisi suci ya, sunah, enggak wajib. Kalau masih hadas sah adzannya. Kemudian adzannya sambil berdiri. Naam. Kemudian sambil menghadap ke kiblat. Naam. Kemudian memasukkan dua jarinya ke telinga ketika adzan. Naam. Kemudian menolehkan kepalanya ke kanan ketika membaca Hayya 'alas Shalah. Kemudian ke kiri ketika membaca apa ini? Hayya 'alal Falah. Ya. Termasuk sunnah. Taib. Barakallahu. Dan masih banyak lagi sebetulnya kesalahan-kesalahan adzan, bid'ah-bid'ah dalam adzan banyak sekali lah, ya. Yang enggak habis-habis kalau dibahas, ya. Naam, ya. Tunggu saja pembahasannya dalam kitab fikih, ya. Nah, kemudian permasalahan yang ketiga ialah wal ya ummakum akbarukum, yang menjadi imam ialah yang paling tua. Maka di sini bukan berarti bertentangan dengan hadis ya umul qaum akra'uhum di kitabillah, yang mengimami jamaah itu yang paling akra' di kitabillah, yang paling mahir dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Ini tidak pertentangan ya, karena ada kelanjutannya. Fa'in kanu fil kira'ati sawa fa'lamuhum bis sunnah. Kalau ternyata dalam masalah hafalan yang sama-sama 30 juz, bacaannya sama-sama enak, sama-sama juara satu. Ya, naam, dalam masalah qiraah. Ya, satunya juara satu di kabupaten, satunya di kabupaten yang lain. Ya, nah, selevel. Gitu. Maka yang paling tahu tentang sunnah. Nah, ini hafal hadis arba'in. Ini hafal hadis Riyadhus Shalihin. Oh, yang Riyadhus Shalihin. Karena lebih tebal. Ya kan? Baik. Fa in kanu fis sunnati sawa faqdamuhum hijrah wa islam. Kalau ternyata sama selevel, sama-sama hafal Riyadhus Shalihinnya. Nah, sekelas di mahad, ya. Nah. Akan selesainya sama sesuai dengan target. Maka yang paling dulu hijrahnya atau yang paling dulu keislamannya. Nah, kalau sama-sama hijrahnya, Islamnya juga bareng-bareng, ya, baca syahadat juga bareng-bareng, ya. Gimana, ya? Ya tadi itu, ya. Kata dika wal ya ummakum akbarukum, yang paling tua. Nah. Dan kalau umurnya sama, lahirnya bareng, Allahul musta'an, ya. Nah. Sudah, sampai di situ saja jarang sama terus, ya kan? Nah. Sampai di situ saja, jarang sama terus. Sehingga pembahasannya nanti saja kalau ternyata terjadi, ya. Nah. membutuhkan ijtihad dari para ulama. Ya, kalau benar-benar terjadi hal itu, maka para ulama beristihad. Yang paling apa? Nah, ya kan? Yang paling ganteng? Atau yang paling apa? Nah, itu semuanya ijtihad dari para ulama. Kalau memang benar-benar terjadi. Ya, kalau benar-benar terjadi, ya sudah. Sampai yang paling tua saja itu sudah sangat langkah. Sama terus dalam satu tempat, ya. Barakallahu fikum. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Bila tidak ada udzur, kalau ada udzur ya yang selanjutnya lagi. Ya, nah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah.